Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh pendengar setia Radio Berita Klasik. Dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, kiranya Tuhan beserta dengan Anda, baik di perjalanan maupun di rumah atau yang sudah di tempat kerja. Kasih setia Tuhan kiranya menyertai. Dan anak-anak yang mungkin berjalan menuju ke sekolah, belajarlah dengan baik dan buktikanlah bahwa Anda adalah anak-anak dari keluarga yang sungguh mengasihi Tuhan. Mari hari ini kita akan membahas Alkitab kita lagi dalam program Through the Bible. Through the Bible dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Dan pagi hari ini kita tiba di Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami dalam keadaan baik oleh karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Namun walaupun kami dalam keadaan sakit, kami pun tahu kasih karunia-Mu amat besar. Karena dalam keadaan apapun juga, kasih karunia-Mu sungguh Engkau limpahkan. Kami tahu di dalam keadaan kami yang bagaimanapun juga, ada hal yang indah di dalamnya yang Engkau mau kami renungkan. Berikanlah kami hikmat ya Bapa di sorga, agar kami ketika masih di dunia ini, kami sungguh bisa menghidupi satu kehidupan yang memuliakan Engkau, yang memancarkan kasih setia-Mu, kebenaran-Mu, dan memancarkan Injil yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih, kami berdoa mohon pimpinan-Mu di dalam kami membahas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca dulu Injil Lukas pasal 2 dari ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal yang kedua dari ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Silakan Pak Alki Tombuku membacakannya bagi kita. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka Kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita lihat pasal 2 dari Injil Lukas mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena telah dinubuatkan di dalam kitab Mika pasal yang kelima. Jadi pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau Anda membuka Mika ya pasal yang kelima, Mika pasal yang kelima berbunyi, "Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, ya, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Dalam bahasa Inggris di situ dikatakan his beginning is from the everlasting. Jadi yang awalnya dari kekal, ya, yang awalnya sudah dari kekal. Jadi seorang akan bangkit, seorang yang akan memerintah Israel yang awalnya sejak kekal. Jadi mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sudah nubuatan yang sudah sangat jelas. Biasanya nubuatan agak sedikit samar-samar, namun diantaranya juga ada yang sangat jelas. Dan Mika pasal 5 ini sudah sangat jelas. Oleh sebab itulah orang Farisi, Yahudi semuanya yang membaca Kitab Lama, mereka tahu persis bahwa Mesias akan dilahirkan di kota Bethlehem. Memang hal ini sempat menjadi batu sandungan, di mana Yesus ketika besar dan melayani, dia disebut Yesus orang Nazaret. Alih-alih Taurat menjadi pusing, karena menurut hemat mereka bahwa Mesias itu harus orang Bethlehem, bukan orang Nazaret gitu. Jadi mereka tidak menyelidiki lagi sebenarnya dia dilahirkan di mana. Ya, sesungguhnya Tuhan sudah membuat sebuah pemberitahuan melalui orang Majus yang sempat datang ke Yerusalem, rombongan besar, bahwa telah lahir raja yang agung di Israel. Nah, sebenarnya mereka mesti tahu bahwa waktu itu mereka telah menunjukkan kepada orang Majus itu di kota Bethlehem, dan orang Majus sudah datang ke situ dan sudah menyembahnya dan sudah pulang, dan kemudian mereka pergi ke Yerusalem mencarinya untuk membunuhnya dan tidak berhasil. Dan karena Yesus waktu itu sudah dibawa ke Mesir, dan dari Mesir kembali dia tidak ke Bethlehem melainkan ke Nazaret, karena yang menjadi raja di daerah Yudea itu adalah anak Herodes Agung yang temperamennya agak sedikit bengis gitu, sehingga Yusuf berpikir untuk tidak tinggal di Bethlehem melainkan di Nazaret. Itu pun memenuhi apa yang diucapkan oleh nabi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus katanya akan lahir di kota Bethlehem. Namun Maria sedang mengandungnya di kota Nazaret. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat betapa berkuasanya Allah yang bisa menggerakkan Kaisar Agustus. Kaisar Agustus yang memerintah dunia pada waktu itu. Jadi bukan cuma Roma tetapi dunia, memerintahkan dunia dan memerintahkan supaya di seluruh kekaisarannya diadakan sensus, sensus penduduk gitu. Katanya itu adalah sensus pertama itu. Jadi mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Bayangkan. Nah, seluruh dunia tentu enggak sampai ke Cina, karena waktu itu tidak diketahui di Cina ada orang dan lain sebagainya sebelum Marco Polo, ya, yang pergi ke sana. Ya, masyarakat di Eropa tidak begitu mengetahui. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu diadakan pendaftaran, dan karena sangat tidak efisien pendaftaran waktu itu, tidak seperti sekarang, jadi caranya adalah semua orang harus kembali ke kota kelahirannya, kota asalnya. Nah, itu menyebabkan Maria dan Yusuf harus kembali ke Bethlehem. Kalau tidak, Yesus akan dilahirkan di Nazaret dan tidak memenuhi apa yang disampaikan oleh Nabi Mika tadi. Tetapi karena telah ditulis di dalam kitab Mika bahwa Mesias akan lahir di kota Betlehem. Oleh sebab itu, Kaisar Agustus lah yang dipakai oleh Allah untuk memerintahkan sensus. Ya, Anda bisa bayangkan, hanya karena ingin supaya Yesus memenuhi nubuatan Nabi lahir di kota Betlehem, seluruh dunia repot pada waktu itu. Sensus, ya. Dan semua orang kembali ke kotanya masing-masing. Demikian jugalah Maria dan Yusuf, katanya mereka balik ke Betlehem, katanya. Nah, jadi pada waktu itu belum Pilatus menjadi wali negeri di sana, tetapi yang jadi wali negeri waktu itu adalah Kirenius, ya. Jadi Kirenius. Dan pergilah, katanya, orang mendaftar, dan Yusuf dan Maria juga, ya, yang dari kota Nazaret di Galilea di utara di sana, harus berangkat ke Yudea, ke kota Daud, katanya, kota Betlehem di situ. Dan waktu sampai di sana, katanya, ya, dan Maria pun tibalah waktunya untuk bersalin. Anda bisa bayangkan menempuh perjalanan sedemikian jauh dalam keadaan hamil tua sudah cukup waktu, ya. Dan sampai di sana di kota Betlehem, maka Maria merasa ingin melahirkan, ya. Kemudian Anda bisa bayangkan betapa hiruk pikuknya kota itu, karena semua orang yang berasal dari kota Betlehem, ya, kembali ke situ. Jadi betapa mereka, siapa yang tiba duluan itulah yang mendapat penginapan, sudah pasti itu. Ya, you know, yang tiba duluan. Dan Yusuf dan Maria tentu adalah yang tidak bisa berjalan dengan secepat orang biasa, karena Maria waktu itu sedang dalam keadaan hamil tua, ya. Dia tidak mungkin bisa berjalan secepat orang-orang lain. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan mereka tidak mendapatkan tempat, katanya. Mereka tidak mendapatkan tempat. Nah, akhirnya Maria kelihatannya terpaksa harus melahirkan di sebuah kandang, dan bayinya ditaruh di palungan, katanya, dibaringkan di palungan, ya, manger. Nah, jadi kata palungan di situ sudah mengindikasikan bahwa Yesus dilahirkan di sebuah kandang, ya. Karena kalau lahirnya di kamar, ditaruh di tempat tidur, ya, atau di dipan atau di mana, tetapi bayi Yesus ditaruh di palungan. Palungan itu adalah dibuat dari kayu untuk binatang makannya, ya, makan. Jadi Yesus dibaringkan di palungan, katanya, di situ. Nah, inilah yang memberitahukan kepada kita bahwa Yesus dilahirkan di sebuah kandang, bukan dilahirkan di gua. Ya, nggak ada yang namanya gua Maria, nggak ada. Ya, Maria bukan petapa gitu, ya. Jadi nggak lahir di gua, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan juga ada kitab lain yang menulis, katanya, Maria sakit perut mau melahirkan, kemudian dia lari-lari dan sampai di bawah pohon kurma, kemudian datang malaikat dan suruh dia menggoyang pohon kurma itu. Nah, kelihatannya, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang kitab itu mencatat demikian, itu adalah kelihatannya terpengaruh oleh cerita lain, yaitu ceritanya Hagar, ya. Cerita Hagar yang lari-lari, yang diusir oleh Abraham. Nah, sehingga ada kekacauan di situ. Nah, tetapi Alkitab mencatat dengan sedemikian jelasnya bahwa Maria melahirkan di sebuah kandang dan bayinya ditaruh di dalam palungan, ya, dibungkus dengan lampin dan ditaruh di palungan. Jadi jelas sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda tidak stick to the Bible, tidak betul-betul berpatokkan pada Alkitab, ya. Kalau Anda tidak betul-betul mengkomitkan dirimu hanya mau terima kebenaran dari Alkitab, Anda bisa menjadi orang yang, ya, kacau balau begitu. Karena di kitab ini ngomong demikian, di kitab lain ngomong demikian, ya, ada kitab suci agama lain lagi yang berkata, katanya, Yesus dilahirkan di bawah pohon kurma, ya. Jadi ini bagaimana ini, ya? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita puji syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan memakai ya 4 orang untuk menuliskan Injil. 4 orang ya. 4 orang menuliskan Injil, dan mereka ini adalah orang-orang yang menulis dengan sejujur-jujurnya. Oleh sebab itu di dalam Injil Lukas pasal 1 ini sudah kita bahas, yaitu bahwa Lukas berkata semua ini ya disampaikannya setelah ya dia ya setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Sudah menyelidiki dengan seksama dari asal mulanya, dan katanya seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda mau percaya yang mana? Anda mau percaya Yesus dilahirkan di bawah pohon korma yang ditulis 500 lebih tahun ya, 600-an tahun sesudah Yesus, atau Anda mau percaya kepada para rasul yang menjadi saksi mata, atau Maria yang waktu itu yang masih bisa bercerita yang melahirkan Yesus itu? Ya jelas saya mau percaya kepada Maria. Masakan saya percaya catatan orang yang 600 tahun kemudian dari peristiwa itu? Nah, kalau hari ini ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin ya katakanlah peristiwa apa, peristiwa Mei ya, 14 Mei di kota Jakarta tahun 98. Anda mau percaya orang yang hidup sekarang ini ya yang mengalami peristiwa itu, atau Anda mau percaya orang yang 600 tahun kemudian sesudah peristiwa itu baru kemudian dia cerita lagi? Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hal-hal yang bersifat sejarah, Allah mau supaya itu dicatat ya apa adanya. Oleh sebab itu seringkali ada perbedaan detail, ada perbedaan tetapi tidak pertentangan ya. Ada perbedaan detail. Nah, mengapa Tuhan membiarkan ada perbedaan detail? Ya, karena itu fakta, dan fakta dicatat ya. Tuhan membiarkan hal itu terjadi supaya kita tahu bahwa ada 4 orang saksi yang mencatat ini ya. Ada dicatat dari 4 sudut, dan tentu kalau ada perbedaan detail sedikit-sedikit itu wajar sekali, tetapi itu benar ya, itu benar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah lihatlah mengenai kelahiran Yesus Kristus. Nah, kemarin saya sudah menyinggung sedikit mengenai kelahiran Yesus Kristus itu. Jelas Tuhan Yesus tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember ya. Tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Itu tanggal yang tidak benar ya. Itu adalah kesalahan ya. Kesalahan, jadi mungkin ya ada banyak faktor yang sudah mempengaruhi itu. Orang tanya, mengapa tanggal 25 Desember? Tanggal 25 Desember itu hari apa? Mengapa itu sampai dipilih? Nah, itu sebenarnya dipilih setelah Konstantin, Kaisar Roma, ya, itu banting setir setelah mungkin kaisar-kaisar yang lain menganiaya orang Kristen, bukannya makin tambah sedikit, tetapi makin tambah banyak. Sekarang setelah dia menang, dia mengeluarkan titah yang terkenal dengan Edict of Milan, yaitu pada tahun 313 ya di Milan dia mengeluarkan titah yang berkata bahwa mulai sekarang semua harta benda orang Kristen yang dirampas segala macam harus dikembalikan, dan kaisar menyatakan diri menjadi orang Kristen. Nah, itu menyebabkan semua penjilat ikut juga jadi Kristen, bahkan para ini ya, orang-orang dukun-dukun semua yang di rumah, dewa-dewi segala macam, semuanya ikut juga jadi Kristen. Dan pada waktu itu, tanggal 25 Desember ini adalah hari yang disebut, kalau di dalam ensiklopedia Anda boleh buka itu, Solstice Southern, ya, artinya matahari sampai di lintang lan, kemudian akan balik lagi ke lintang utara. Jadi hari di mana masyarakat di Eropa itu mengadakan perayaan untuk merayakan kesetiaan dewa matahari yang akan kembali ke bumi bagian utara. Jadi itu adalah hari penyembahan matahari yang dipakai untuk hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, silakan Anda periksa di ensiklopedia Americana kah atau Britannica kah, cocokkan apa yang saya katakan ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi kapankah Yesus lahir? kalau begitu. Nah, Anda lihat di sini di perikop yang kita sudah baca, ada gembala di padang. Nah, gembala di padang, jadi kandangnya sudah ditinggalkan. Jadi dombanya dibawa jalan di padang. Nah, mereka bukan seperti gembala di sini, terus sorenya dibawa kembali. Nah, mereka berjalan jauh, mereka nginap di sana. Nah, justru para gembala semuanya ada, membawa dombanya di padang. Jadi ini adalah musim di mana orang membawa dombanya ke padang di sana sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebenarnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi ya, ini gembala ini di padang, makanya dombanya kandangnya kosong dan bisa dipakai oleh Maria untuk melahirkan Yesus. Nah, kapankah itu gembala bawa dombanya di padang? Tentu musim panas ya. Oleh sebab itu kita lihat di pasal 1 tadi, kalau ini Zakaria bertugas pada hari Paskah, berarti bulan 1. Nah, berarti Yohanes dikandung pada bulan 1. Nah, pada waktu Yohanes bulan 6, Yesus mulai dikandung. Jadi Yesus, Yohanes dikandung pada sekitar Maret April. Nah, Tuhan Yesus dikandung sekitar September Oktober, begitu. Nah, kalau Tuhan Yesus dikandung sekitar September Oktober, hitung saja 9 bulan. Nah, 9 bulan dia akan lahir sekitar Juni Juli. Jadi Tuhan Yesus lahir sekitar Juni Juli, ya tidak tahu persis kapan tanggalnya yang tepat, tetapi sekitar itu. Nah, itu musim panas dan cocok sekali dengan bahwa ada gembala di padang yang sedang menjaga dombanya sehingga kandangnya kosong dan bisa dipakai oleh Maria untuk melahirkan Yesus Kristus di sana. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kita lihat ya, langit begitu cerah karena itu musim panas ya, dan gembala ada di padang, mereka menjaga dombanya di sana. Dan kita lihat katanya ya, malaikat kemudian muncul di langit ya, membawa grup paduan suara yang besar di situ katanya ya, dan gembalanya semuanya tentu merasa takut sekali. Ini sepertinya ada makhluk luar angkasa datang ya, di atas mereka, bagaimana tidak takut ya. Nah, tetapi malaikat itu bilang, jangan takut katanya, justru aku ya memberitakan kepadamu ya kesukaan besar untuk seluruh bangsa ya, untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat ya, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, bayi yang baru lahir tentu nggak banyak ya, kalau ada pun ya kelihatannya cuma satu mungkin ya, Yesus saja yang lahir hari itu. Dan apalagi dengan tanda bahwa dia bukan di rumah tetapi dia dibungkus dengan lampin dan ditaruh di palungan. Nah, kata palungan ini sudah tidak asing lagi bagi telinganya gembala. Palungan itu adalah tempat yang biasa mereka kasih binatangnya makan. Jadi mereka tahu bahwa yang dimaksud oleh malaikat itu, bayi itu sekarang ada di kandang, sedang ditaruh di sebuah palungan di kandang itu. Nah, oleh sebab itu tidak sulit bagi para gembala itu untuk pergi mencari bayi tersebut ya. Kita lihat ya. Dan katanya tiba-tiba waktu itu ada katanya ya, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu mungkin Gabriel ya, bersama-sama dengan itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi ya, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya ya. Nah, kita lihat di sini, yang penting di sini adalah ada puji Tuhan yang luar biasa ya. Bala tentara surga katanya, bikin paduan suara besar ya, bikin paduan suara besar, dan katanya ya, ada damai sejahtera di bumi ya. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Mengapa sampai sekarang enggak damai-damai? Ya, karena mereka menolak Raja Damai dan mereka menerima ini apa, teroris gitu ya. Seperti si Barabas. Barabas itu teroris ya. Jadi ketika manusia di muka bumi ini menolak Raja Damai dan kemudian menerima teroris, maka di bumi ini enggak ada damai. damai. Betul-betul enggak ada damai, ya. Jadi ketika manusia bersahabat dengan teroris dan menolak Yesus yang adalah Raja Damai, maka ya tidak ada damai di bumi ini, dan di dalam hati orang pun tidak ada kedamaian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian malaikat itu meninggalkan mereka dan mereka berlari, ya, untuk mendapatkan bayi itu. Mari kita pergi, katanya, ke Bethlehem, ya, untuk melihat apa yang telah beritakan kepada kita. Dan mereka, katanya, ya, sampai di Bethlehem, mereka bercerita tentang apa yang mereka alami kepada Maria dan Yusuf. Dan Maria dan Yusuf mendengarkan mereka dengan seksama, katanya. Pasti Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya dan kemudian menceritakannya kepada Lukas. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi melihat Injil Lukas pasal 2, di mana para gembala setelah bercerita kepada Yusuf dan Maria tentang apa yang mereka alami, di mana mereka melihat malaikat yang berpaduan suara di atas mereka dan memberitahukan kepada mereka segala yang sekarang mereka sedang saksikan. Tentu Maria dan Yusuf, ya, katanya di sini, terheran-heran, dan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi Maria merenungkannya. Ya, memang pantas dia renungkan, karena ini bukan sesuatu yang kebetulan. Dia tahu bahwa dia mengandung Yesus bukan karena hubungan suami istri, dan dia tahu, ya, bagaimana segala sesuatunya berjalan selama ini, dan sekarang bagaimana melahirkan. Dan kalau betul-betul dia adalah Allah yang dikandung, kalau betul-betul dia adalah juru selamat yang dinantikan, dia adalah Mesias yang dijanjikan kepada orang Yahudi, ya, bangsa Israel, dan kepada semua manusia di muka bumi ini, lalu mengapakah dia harus melahirkan di sebuah kandang? Mungkin segala macam hal ada di kepala Maria dan membingungkan dia. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memang, ya, jangan cepat-cepat bingung kalau kita belum mengetahui segala sesuatu secara jelas. Seperti kalau kita dibawakan sebuah puzzle yang untuk dipasang-pasang itu, ya. Saya pernah membeli satu puzzle yang cukup besar, yang jumlahnya ada 1000 biji begitu. Nah, bagaimana mau mulai pasang dari mana ini? Kita bisa bingung itu dipasang mulai start dari mana, yang gambarnya bagaimana, kita tidak tahu. Nah, oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari, ya, setelah kita ada di tangan kita ini firman Tuhan yang bersifat tertulis, kita ini adalah orang yang lebih bahagia daripada mereka yang hidup di zaman-zaman yang lain. Karena sekarang di zaman kita ada firman Tuhan yang tertulis. Jadi bagi kita untuk memasangnya jauh lebih gampang, ya. Jauh lebih jelas bagi kita. Ini mau ditaruh di mana? Itu mau ditaruh di mana? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, Anda bisa bayangkan, ya, betapa Maria pasti terheran-heran, ya. Kalau dia sedang mengandung Sang Juru Selamat, lalu mengapa di Bethlehem tidak ada tempat untuk melahirkannya, sehingga dia harus dilahirkan di sebuah kandang? Dan tentu dia tidak mengerti maksud Allah bahwa Mesias datang ke dalam dunia ini bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, mungkin Maria masih banyak hal yang dia tidak jelas. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang penting dia menyimpannya di dalam hatinya dan kemudian dia mau merenungkannya. Nah, berikut kita akan membaca lagi dari ayat 21 sampai ayat 52. Oke, Pak Alki Tomboku akan membantu kita membaca dari ayat 21 sampai ayat 52. Silakan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, bagi Allah. dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai firmanmu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati anak dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapaku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Di sini katanya setelah Yesus dilahirkan, 8 hari dia disunat. Nah, sangat mungkin ini masih di Bethlehem tentu, tidak kembali ke Nazaret di sana, karena habis melahirkan, ya bagaimana berjalan begitu jauh ya. Masih tetap tinggal di Bethlehem, sehingga Tuhan Yesus disunat pada hari yang ke-8, itu sesuai dengan aturan yang Tuhan taruh di dalam Imamat pasal yang ke-12, kitab Imamat pasal yang ke-12. Kemudian ya, Maria dalam keadaan najis selama 30 hari. Dan berarti 38 hari kemudian, yaitu sesudah Maria selesai melahirkan, itu adalah saat pentahiran katanya ya, waktu pentahiran. Jadi orang Yahudi kalau melahirkan anak laki-laki itu mereka akan istirahat 38 hari. Nah kalau melahirkan anak perempuan maka dia istirahat 2 minggu gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bisa Anda cek kembali di dalam Imamat pasal yang ke-12. Nah kemudian setelah 30 sekian hari, Maria dan Yusuf itu membawa ini anak laki-laki ini dibawa ke Bait Allah untuk katanya diserahkan, ya dikuduskan bagi Allah. Lebih-lebih lagi ini anak sulung. Sebenarnya anak sulung ini adalah milik Allah. Di mana di Mesir itu dulu anak sulung dibunuh semuanya, baik anak sulung Firaun sampai ke anak sulung binatang itu dibunuh. Jadi orang Yahudi kalau mau anak sulungnya ditebus kembali, mereka membunuh seekor binatang. Dan di dalam Imamat pasal 12 ditentukan ya, itu sebenarnya domba. Tetapi kalau miskin boleh memakai burung di situ ya, burung katanya. Nah, di Imamat pasal 12 ayat 8, tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung terkukur dan 2 ekor anak burung merpati, dan yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapusan dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Ya, jadi tahirlah. Ya, jadi itu yang dilakukan. Kalau kita lihat di sini katanya, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung terkukur dan 2 ekor anak burung merpati. Nah, kelihatannya Yusuf dan Maria ini kategori yang miskin. Miskin makanya tidak bawa domba, tetapi bawa burung terkukur dan 2 ekor burung anak burung merpati. Dan mereka bawa ke Yerusalem, di sana dari Betlehem ke Yerusalem tidak terlalu jauh, dan di sana kemudian kita lihat ya, dan di Yerusalem katanya ada seorang yang bernama Simeon. Nah, Simeon ini adalah seorang yang menanti-nantikan Tuhan. Oh, betul, seperti di dalam kitab Yesaya dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah bagaikan raja wali yang terbang tinggi ya, dengan kekuatan sayapnya, dan ia tidak akan lelah ya, ia akan berlari-lari dan tidak akan lelah. Jadi Simeon ini adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada di atasnya katanya ya, itu telah memberitahukan kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Sang Mesias, yaitu dia yang diurapi Allah, dia yang diurapi Tuhan ya. Jadi ini artinya yang akan menjabat imam, nabi dan raja, Mesias, orang yang diurapi. Jadi Simeon dikasih tahu dia tidak akan mati kalau tidak melihat ya, sebelum dia melihat itu Sang Mesias. Jadi Simeon dipastikan oleh Allah bahwa Sang Mesias akan lahir pada masa hidupnya, sehingga dia menanti. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita pun mendapat janji Allah, tetapi janji Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali di awan, di angkasa untuk menjemput kita, itu tidak dikatakan kapan. Kita disuruh untuk berjaga-jaga katanya, karena dia tidak kasih tahu kita kapan harinya dia akan ada di angkasa dan sangkakala akan berbunyi. Dan sepatutnya kita seperti Simeon juga. Kita juga menanti dengan penuh harap, kita menanti dengan semangat, kita menanti dengan sungguh-sungguh ya. Seperti seorang yang menantikan seorang yang sangat penting. Kita tahu Tuhan kita pasti datang. Dan katanya ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus yang menggerakkannya ya. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat ya, Simeon ini yang menyambut anak itu dan menatangnya, yang menggendongnya sambil memuji Allah katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi, sekarang saya boleh mati katanya, dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu ya, you know? Jadi karena dia sudah melihat Sang Mesias, lihat ya, masih kecil, ya toh, baru 30 sekian hari, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Jadi dia tahu ini adalah juru selamat bangsa Yahudi dan juru selamat semua umat manusia yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, ya semua bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah terang yang menerangi segala bangsa, tetapi pencuri takut terang. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau orang yang baik-baik, orang yang hatinya ingin sesuatu yang baik, yang ya yang ini hati yang tulus, yang menghendaki sesuatu yang baik, akan menyambutnya dengan penuh sukacita, karena dia adalah terang yang datang dari Allah, karena dialah yang akan mengajar, ya dialah yang dilahirkan tanpa melalui hubungan suami istri. Ya bahkan agama yang lain mengakui juga bahwa Yesus ini yang ya ada yang menyebutnya katanya Nabi Isa katanya lahir bukan melalui hubungan suami istri. Nah mereka mengakui, mana ada kalau gitu dia bukan keturunan Adam. Oh jelas dia bukan keturunan Adam dan Hawa melalui hubungan suami istri manusia, tetapi dia adalah roh Allah yang masuk ke dalam rahimnya Maria. Nah mereka percaya juga bahwa dia roh Allah. Nah kalau roh Allah itu sebenarnya Allah sendiri, ya. Roh Allah itu Allah sendiri, karena dia bukan manusia, dia bukan keturunan manusia seperti kita ini yang melalui kelahiran melalui hasil hubungan suami istri. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan bapa ibunya amat heran katanya akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Ya tentu mereka heran, dan Simeon katanya lalu memberkati anak itu. Lihat kata-katanya, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau untuk membangkitkan, ya, banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Betul, akhirnya menjadi tanda perbantahan, ya. Karena apa? Karena ada sebagian menerimanya, ada sebagian menolaknya, ya. Dan ada sebagian bersikap positif kepadanya, ada sebagian bersikap negatif kepadanya. Bagi yang bersikap positif kepadanya, yaitu yang berkenan kepadanya, manusia yang berkenan kepadanya, ada damai sejahtera. Tapi bagi sebagian yang bersikap negatif kepadanya, itu ada kebencian, ada kedengkian, ada hati yang penuh dengan hal-hal yang busuk di dalamnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini apakah sikap Anda terhadap Sang Juru Selamat? Dan itu akan membawa pengaruh yang sangat-sangat besar bagi hidup Anda. Dan apakah Anda akan dikuasai oleh dosa, oleh kebencian, oleh hal-hal yang busuk di dalam hati, atau Anda akan membuang itu dan menyambut Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat, dia akan menjadi pusat perbantahan, betul ya. Nah pedang akan menembus jiwamu sendiri, dia berkata kepada anak itu, supaya menjadi nyata bagi pikiran, menjadi nyata pikiran hati banyak orang, ya. Dan biarlah jadi jelas orang itu sebenarnya hatinya bagaimana. Sebenarnya hatinya itu adalah hati yang tunduk kepada Allah, atau hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan perbantahan. Nah lagi pula katanya di situ ada seorang Hana, seorang nenek yang tua yang sudah janda katanya, yang sudah janda, dan dia adalah seorang nabiah. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini, menjelang kedatangan Mesias, Tuhan berbicara lagi, ya, yaitu kita tahu ada kurang lebih 400 tahun, kurang lebih, ya tentu tidak tepat, ya, Tuhan berdiam diri setelah Nabi Maleaki, kemudian menjelang kedatangan Yesus Kristus ini, Tuhan utus lagi hamba-hambanya Yohanes, dan lihat di sini, ya, ada Simeon, ya, yang Tuhan kasih tahu sekarang pada generasi kamu, pada zaman kamu hidup, dan kemudian ada Hana juga yang katanya nabiah di sini. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena menyinggung dia itu nabiah, jadi saya ingin sedikit membahas, nah mengapa ada perempuan boleh jadi nabi, ya, dan ada perempuan yang jadi rasul? Tidak ada. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, tolong camkan. Di dalam Efesus dikatakan bahwa, di dalam Efesus, yaitu, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Dan ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Ini hukum kekal. Ya, ini hukum kekal. Jadi, tidak mungkin Allah menjungkil balikkan perintahnya sendiri, kemudian membiarkan perempuan menggembalakan laki-laki, kemudian membiarkan perempuan memimpin laki-laki di gereja, ya, atau di bait Allah, tidak mungkin. Oleh sebab itu imam tidak ada yang laki-laki. Lalu mengapa nabi imam tidak ada yang perempuan? Lalu mengapa ada perempuan yang jadi nabi? Nah, jabatan-jabatan yang sifatnya tidak bersifat otoritatif itu seperti nabi, ya, itu boleh saja. Rasul itu jabatan otoritas, ya, yang jabatan yang bersifat otoritatif itu. Sedangkan nabi itu adalah apa yang Allah omongkan sama saya omongkan kepada orang. Dia tidak mau percaya, dia mau percaya itu urusan dia. Tapi kalau rasul itu adalah jabatan yang bisa menindak. Oleh sebab itu rasul itu jabatan otoritatif. Tidak ada perempuan. Nabi boleh ada perempuan karena dia tidak bersifat mengajar dan dia tidak bersifat memimpin. Di dalam perjanjian lama lagi kita temukan dengan Deborah. Apa yang Tuhan omongkan, nah itulah yang dia omongkan. Kalau gembala, gembala itu jabatan otoritatif, ya, karena gembala itu memimpin, gembala itu bisa menindak, ya. Kemudian penginjil, penginjil bukan jabatan otoritatif. Penginjil itu adalah memberitahukan kepada orang apa yang sepatutnya, yaitu memberitakan Injil. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi dengan singkat saya di sini sampaikan bahwa jabatan yang bersifat otoritatif itu tidak boleh perempuan, tetapi jabatan yang tidak bersifat otoritatif itu boleh perempuan. Nah, kita lihat Hana. Hana di sini juga, ya, dia sudah berumur 84 tahun katanya, dan dia hampir tidak pernah meninggalkan bait Allah siang dan malam, beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan katanya ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem, ya. Jadi sungguh ada satu hal yang indah bagi mereka yang menanti-nantikan Allah, dihiburkan melalui kedatangan Yesus Kristus ini, katanya. Dan kemudian selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembali dalam mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret. Nah, sekarang baru mereka kembali ke kota Nazaret, begitu. Tadinya masih di Bethlehem, ya. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, antara 40 sampai 41 itu selangnya 12-an tahun, ya, 12-an tahun. Nah, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Nah, seharusnya itu 3 kali, yaitu hari Pentakosta, kemudian hari Pondok Daun juga. Nah, tetapi biasanya, ya, mungkin, ya, dia pergi hari Paskah itu utama sekali, ya, dan mungkin juga dia datang lagi pada waktu Pentakosta dan Pondok Daun, ya, tidak terlalu jauh, ya, kota Nazaret. Nah, katanya hari Paskah ini, ya, dan pada waktu Paskah kali ini Yesus berumur 12 tahun. Nah, ketika seorang anak laki-laki berumur 12 tahun, maka dia juga mendapatkan kewajiban untuk pergi ke bait Allah pada hari Paskah. Jadi katanya setelah hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, nah, orangnya begitu ramai sekali, Anda bisa bayangkan ramai sekali waktu berjalan pulang, ya, dan mereka memang tidak melihat Yesus bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka mungkin yakin bahwa Yesus ada di dalam rombongan yang begitu banyak orangnya berjalan sama-sama menuju ke utara untuk pulang ke kota Nazaret. Dan katanya di sini setelah berjalan satu hari penuh, ya. Satu hari penuh, ya, dan mereka tidak temukan dia, di mana dia ini, ya. Akhirnya mereka pun mulai kalut lah pasti, yaitu berusaha untuk mencari tanya kepada sanak famili mungkin, ya, di mana, ya, apa tidak ikut rombongan kalian, ya. Katanya tidak ada, Yesus tidak ikut rombongan kami. Dan orang tuanya mulai kalut mencari sana sini, mungkin akhirnya berjalan balik arah dan lain sebagainya, sampai katanya berapa lama itu, ya, sampai 3 hari mencarinya itu. Dan kemudian katanya akhirnya, ya, katanya itu ya. Mereka melihat dia, justru dia tidak kemana-mana. Dia malah ada di bait Allah di situ. Dia duduk dengan tenang, ya, dan dia bersoal jawab dengan para ahli Taurat mungkin, ya, orang-orang imam-imam semuanya, ya. Dan kemudian katanya, ya, ibunya ini dalam keadaan capek dan tegang, ya toh. Nah, bagaimana dia tidak ada, dan ibunya berkata, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ya, jawabnya kepada mereka simpel saja. "Mengapa kamu mencari aku?" katanya. "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat ya. Sebenarnya mulai umur 12 ini Tuhan Yesus tidak membuat sesuatu yang salah. Kalau kita di sini umur 17 dapat KTP. Nah, kalau orang Yahudi umur 12 ke atas itu dihitung dewasa. Ya, dihitung dewasa dan dia harus bertanggung jawab dan dia harus pergi ke bait Allah satu tahun tiga kali, ya, toh, pergi ke sana terutama hari Paskah tentu, dan dia mulai menjadi orang dewasa. Nah, oleh sebab itu dia tidak ikut rombongan pulang, dia duduk di bait Allah di situ, ya. Tetapi yang paling inti di sini adalah katanya, ya, aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Bapaknya mana? Allah Bapa, maksudnya itu Bapaknya. Dan mereka katanya, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Ya, tentu tidak mengerti. Nah, mengapa? Karena memang sulit untuk dimengerti. Dan sekarang pun banyak orang tidak mengerti bahwa Yesus itu adalah Allah. Padahal semua tanda-tanda sudah difahami oleh mereka. Mereka juga percaya bahwa dia tidak berdosa. Ya, hanya Allah yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Dan dia tidak dilahirkan melalui hubungan suami istri. Dia lahir oleh karena roh Allah. Ya, karena dia Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam itu, mereka masih mau berkata, itu adalah katanya Tuhan mah bisa saja katanya. Tuhan bilang, jadilah ini maka jadilah. Kun fayakun. Ya toh, jadilah ini maka jadilah katanya. Enggak ya. Itu semua tanda untuk supaya kita tahu ya bahwa dia adalah Allah gitu. Bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah juru selamat yang dijanjikan. Semuanya itu dituliskan bagi kita. Lalu mereka lalu melihat sifat manusianya, menekankan manusianya. Saya baru membaca sebuah buku yang berjudul Apakah Yesus itu Manusia. Oh, dia membahas itu semuanya. Betul dia manusia. Ya, saya juga betul mengakui bahwa dia manusia dan Yesus harus manusia. Kalau dia tidak manusia, dia tidak mungkin bisa menggantikan kita menanggung semua hukuman atas dosa kita. Tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, ayat 51 menarik sekali. Lalu ia pulang dan bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Jadi tidak benar kalau dia pergi ke India. Ayat ini menegaskan berkata bahwa dia tetap di bawah asuhan Yusuf dan Maria. Itu konyol kalau ada buku yang menulis katanya Yesus pergi ke India dan lain sebagainya. Untuk apa pergi ke India? Ya, untuk itu apa di sana itu enggak ada apa-apanya di India itu. Dan di India itu adalah yang paling banyak penyembahan berhala itu di India ya. Saya punya teman satu orang India katanya ya. Ini berhalanya orang India bahkan sudah hampir melebihi jumlah penduduknya katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia sendiri yang ngomong sama saya. Saya bilang, "Hah? Saya sendiri tidak tahu ya." "Ya kamu yang tahulah," saya berkata demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Jadi Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya. Dan katanya memang semua peristiwa ini terjadi. Dan tentu kemudian dia menceritakannya kepada rasul-rasul. Dan terutama dia menceritakannya kepada Lukas yang menuliskan ini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat katanya. Dan besarnya sehingga dia dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang dicatatkan bagi kami, sehingga kami tidak berjalan dengan meraba-raba, sehingga kami tahu jelas segala sesuatu tentang juru selamat, bagaimana dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami, sehingga kami tidak perlu mendengarkan sumber yang tidak pasti, tetapi firman-Mu adalah sumber yang pasti. Dia adalah catatan yang pasti. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, sampai ketemu besok. di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga. Mari ya sampaikan berita ini kepada teman-teman biar mereka bisa ikut sama-sama menikmati firman Tuhan setiap pagi dan sore hari jam 6 diputar ulang kembali. Saya kembalikan kepada operator. Silakan.